الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة بخاصة حفظكم الله وصلنا إلى قول المؤلف وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين إلى هذا طيب بسم الله قال المؤلف رحمه الله في متنه وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة يعني قرأ أو ذكر الرواية اللفظ من الحديث disebutkan dalam hadisnya jika terkena pedang muslimin atas muslimin lam yurfa ila yaumil qiyamah enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Waqa'a fa inna as-sayf lamma waqa'a biqatli Utsman radhiyallahu anhu lam yurfa wa sadaqa. Dan benar sekali riwayat ini sahih dan benar sekali ucapan beliau alaihi salatu wassalam bahwasanya pedang ketika sudah mengenai kaum muslimin enggak terangkat lagi. Kapan? Pedang yang pertama mengenai muslimin. Pedang Umar atau pedang Utsman? Maksudnya pedang Umar terbunuhnya Umar atau pedang Utsman terbunuhnya Utsman? Mana yang lebih dulu? Hah? Umar. Kenapa disebut Utsman? Karena yang membunuh Umar bukan muslim tetapi kafir. Sehingga ketika beliau sudah terbunuh atau sudah hampir meninggal karena tikaman khanjar, Umar berkata, "Man qatalani?" Siapa yang membunuhku? Si fulan, ya, budaknya, yakni tawanannya, si Anu. Qala qatalahu Allah. Alhamdulillah. Yang tidak menjadikan matiku di tangan muslimin. Artinya, dia bersyukur karena yang membunuh bukan muslim. Kalau membunuh muslim, dia takut. Karena berarti aku memimpin kurang adil, sehingga ada orang yang dendam, ada orang yang terdolimi, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya, ternyata yang membunuh adalah tawanan kafir, maka dia bersyukur, Alhamdulillah, yang tidak menjadikan matiku di tangan muslimin, tapi di tangan kufar. Maka kalau berbicara tentang pedang kaum muslimin, yang mengenai kaum muslimin, awal mula adalah terbunuhnya Utsman. Fa inna as-saif lamma waqa'a bi qatli Utsman. Pedang kaum muslimin ketika sudah mengenai atau sudah membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu lam yurfa. Tidak terangkat lagi setelah itu. Apa yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman? Terjadi pertikaian di kalangan mereka. Terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal, terjadi perang Ali melawan Khawarij, terjadi terus pertumpahan darah sesama muslimin. Baik, ya. Persis seperti yang dikhabarkan dalam hadis ini, wallahu taala alam. Wa kadzalika yakunu ila yaumil qiyamah. Dan terus demikian ila yaumil qiyamah. Walakin qad yakthur taratan wa yaqillu ukhra. Hanya saja kadang banyak, kadang sedikit. Qadyaksur, kadang-kadang banyak sekali. Wa yaqillu ukhra, kadang-kadang sedikit. Hari ini, di mana muslimin melawan muslimin? Enam, di Suriah, di Yaman, di mana lagi? Paling tidak, mereka mengaku muslimin. Ada yang menyimpang, tapi tidak sampai kafir. ada yang menyimpang karena pemikiran-pemikiran khawarij yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kafirnya mereka. Tapi yang sahih, yang rajih, wallahu'alam, mereka tidak kafir. Dan juga yang sudah keluar tapi masih mengaku muslimin, yaitu Syiah Rafidah. Dan itu dikatakan lam yurfa ila yaumil qiyamah. Hanya saja kadang sedikit, kadang banyak. Wa yakunu fi jihatin wa yartafi'u an ukhra. Kadang di sini terjadi, di sana tidak terjadi. Yakun fi jiha, terjadi di satu tempat. Kadang yartafi', artinya berhenti, di tempat lain. Artinya tempatnya bisa di mana saja, orangnya bisa siapa saja, jumlahnya bisa sedikit bisa banyak, tetapi Nabi menyatakan lam yurfa' ila yaumil qiyamah, enggak terangkat lagi sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan di awal pertemuan, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai satu hayyun, satu kampung dari umatku bergabung bersama musyrikin. Yalhaqa, bergabung. Hatta yalhaqa. Hatta matla'il fajr. Kadang menasabkan, kadang mengkasrohkan, kadang sebagai diisi apa harf? Hah? Naam. Kadang seperti huruf, kadang seperti isim. Wallahu ta'ala alam. Kata mereka, mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Saya mati dalam keadaan masih memikirkan tentang hatta. Kata seorang ahli nahu, mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Ini masalah hatta ini. Ala kulli hal, hatta yalhaqa hayyun min ummatimul musyrikin. Makna al-hay adalah kampung. Al-hayyu wahidul ahya. Bukan dari kata hidup, tapi dia satu dari kampung-kampung. Atau kabilah-kabilah, suku-suku. Karena waktu itu satu kampung biasanya satu suku. Dan masih ada budaya seperti itu di Yaman. Satu kampung itu satu suku dan ada pintu masuknya. Jadi rumah-rumah di dalam banyak, tapi ada pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu dijaga. Bahwa itu semua, family semua, kerabat semua, satu suku. Qabilah fulani di sini, qabilah fulani di sana, ila akhirnya. Itu disebut hay. Qala, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Sampai bergabung satu suku, satu daerah, satu kampung dari umatku, bergabung dengan musyrikin. Wa fi riwayat Abi Daud, dalam riwayat Abi Daud disebutkan hatta yalhaqa qabailun min qabailu min ummati bil musyrikin. Bidun tanwin. Hatta yalhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku dia dalam keadaan bergabung dengan musyrikin. Wal ma'na annahum yakununa ma'ahum wa yartaddun. Maknanya bahwasanya orang-orang tersebut, suku tersebut atau kampung tersebut bergabung bersama musyrikin dan murtad, kufur, keluar dari Islamnya. Biraghbatihim an ahli al-Islam, dengan ketidaksukaan mereka kepada kaum muslimin, dengan ketidaksukaan mereka dengan ahli al-Islam. Ahli al-Islam ini kaum muslimin. Waluhuquhum bi ahli syirik, dan bergabungnya mereka dengan orang-orang musyrik. Wa qawluhu hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, hingga umatku atau beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dua kalimat inilah yang merupakan syahid min hadal hadis. Mengapa dikatakan syahid? Karena pembahasan kita adalah pembahasan kemungkinan besar atau mungkinnya terjadi umat Islam ini menjadi musyrik. Artinya jangan mengatakan, enggak mungkin lah kok muslimin itu menjadi musyrik. Siapa yang bilang enggak mungkin? Babnya bab, ma ja'anna ba'da hadil ummah ya'budul awthan. Bab, bahwa ada dalil-dalil yang menunjukkan, yang memberitakan, bahwa umat ini nanti akan ada yang menyembah berhala. Akan ada yang menjadi musyrikin dan bergabung bersama musyrikin. Maka inilah yang berkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, la taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Yang kedua, lafaz hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bergabungnya sekelompok dari umatku atau satu kaum dari umatku dengan musyrikin. Yang kedua, kalimat hingga sebagian dari umatku menyembah berhala. Al-fi'am mahmuzun, berhamzah, mahmuz. Al-jama'at, maknanya al-jama'at, al-kathira. Demikian dikatakan oleh Abu Sa'adat Ibn al-Athir dalam An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. وفي رواية أبي داود dalam riwayat Abu Daud disebutkan وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان hingga kabilah-kabilah dari umatku menyembah wathan-wathan. وهذا هو شاهد الترجمة. Lihat kata beliau, kata syarih rahimahullah. Man huwa syarih? Hah? Bukan Syekh Sulaiman. Hah? Bukan Syekh Abdurrahman. Syekh Sulaiman. Barakallahu fikum. Syekh Abdurrahman hanya meringkas. Asyarih huwa enam. Syekh Sulaiman al-Syeikh. Adapun Syekh Abdurrahman meringkasnya, maka kalau dia mengatakan kultu, baru itu ucapan beliau. Kultu, saya katakan, baru ucapan Syekh Abdurrahman. Kitab aslinya, Taisir al-Aziz al-Hamid. Fisyarah kitab Tauhid. Hanya saja sangat disayangkan, rahimahullah, belum selesai. Masih kurang sedikit. Itu pun sudah sekian tebalnya. Lebih tebal dari ini. Satu setengahnya ini. Taisir al-Aziz al-Hamid. Qala. Hada huwa syahid at-tarjamah. Fafihi, maka padanya, adar rad ala man qala bikhilafih. Min ubadil qubur. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menyelisihi ini. Menyelisihi berita hadis ini. Dari mereka-mereka para penyembah-penyembah kubur. Yang berkata, tidak mungkinlah umat Islam menyembah berhala. Kata siapa, tidak mungkin. Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan terjadi begini-begini. Yakni, umat ini sebagian mereka akan menyembah berhala. Dan disebutkan wathan. Wal wathan a'ammu minas sanam. Sudah pernah dibahas. Maknanya am artinya mencakup patung ataupun bukan patung. Mencakup pohon, batu, benda, kuburan, atau apa saja yang disembah, disebut wasan. Kalau sanam, mungkin mengarah pada berhala-berhala saja. Kalau sanam. Tapi kalau wasan, semua yang disembah dari benda-benda mati, dikatakan dengan wasan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para kuburiyun, ubadul kubur, al-jahidina lima yaqa' minhum minasyirik, yang mereka menentang apa yang telah terjadi dari kesyirikan-kesyirikan. Apa yang telah terjadi pada mereka dari kesyirikan-kesyirikan billah. Bi'ibadatihimul awthan, dengan peribadatan mereka pada wasan-wasan. Wadhalika li jahlihim, dan ini karena kebodohan mereka. Husnudhan atau su'udhan. Kata beliau, ini karena kebodohan mereka. Nah, husnudhan. Sebab kalau kita menyatakan mereka menentangnya dalam keadaan tahu, itu lebih mengerikan lagi. Itu lebih mengerikan lagi. Orang yang sudah tahu tapi menentang lebih jahat. Daripada orang yang tidak tahu. karena bodoh. Hadza li jahlihim, ini karena kebodohan mereka tentang hakikatut tauhid, karena mereka enggak ngerti hakikat tauhid. Sehingga mereka sudah meminta pada kuburan, sudah meratap di kuburan, masih merasa bahwa ini bukan syirik. Saya kan enggak menyembah patung. Haji. Dikira yang namanya syirik hanya menyembah patung. Kalau menyembah kuburan tidak. Hanya sujud di depan berhala. Kalau meratap pada kuburan, meminta, menangis, itu dikatakan bukan menyembah. Ini li jahlihim, karena kebodohan mereka terhadap hakikatut tauhid. Nah, in kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam, kama yuqal. Kalau engkau tidak tahu, itu musibah. Apa musibahnya? Musibah kebodohan. In kunta la tadri fatilka musibatun. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam, kalau engkau tahu maka lebih besar lagi musibahnya. Mengapa karena musibahnya lebih besar lagi? Karena ternyata bukan tidak tahu. Tahu berarti sengaja-sengaja menentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama dalam keadaan dal, sesat. Adapun yang kedua maghdhub alaihim, dimurkai oleh Allah taala. Dan lebih mengerikan yang maghdub alaihim. Dan kita berlindung pada Allah dari dua-duanya. Dari yang sesat karena kebodohan, ataupun sesat karena penentangan kebenaran padahal tahu. Wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum, zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin kebenaran. Padahal yakin kebenaran, tetapi menentangnya. Zulman wa uluwa, karena zalim dan karena sombong. Karena zulman dan ulu, merasa tinggi, sombong. Maka yang kedua, Allah murka pada mereka, maghdubi alaihim. Kita berlindung dari kedua-duanya. Na'udzubillahi minadh-dhalin. Demikian pula dari al-maghdubi alaihim. Hatta dikatakan yalhaqa, akan bergabung. Bergabung bukan hanya jasadnya saja. Bergabung dalam pemahamannya, bergabung dalam pengertian mereka ikut agama haula'il musyrikin. Wa ma yunaqiduhu, dan mereka juga tidak mengerti, bodoh, tentang ma yunaqiduhu minasyirki wattandid. Mengapa mereka menentang terjadinya kesyirikan pada kaum muslimin padahal terjadi? Li jahlihimut tauhid, au li jahlihimum bihaqiqatit tauhid wa bima yunaqiduhu minasyirki. Bodoh mereka tentang tauhid dan tidak mengerti pula tentang apa yang membatalkan tauhid, dari kesyirikan-kesyirikan atau memberikan tandingan-tandingan bagi Allah. Fatauhid huwa a'zamu matlub. Tauhid adalah sebesar-besar perkara yang diperintahkan. Wasyirik huwa a'zamu dzunub, sedangkan syirik adalah sebesar-besar perkara yang dilarang dari dosa-dosa. Sebesar-besar apa yang diperintahkan adalah tauhid, sedangkan sejelek-jelek perkara yang dilarang dari dosa-dosa adalah syirik. Maka tidak mengenali keduanya berarti kebodohan yang sangat, kebodohan yang fatal. Wa fi ma'na al-hadith ma fi sahihain, yang semakna dengan hadis ini ada dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', la taqumu as-sa'atu hatta tadtaribu aliyatu nisa'i Daus ala dil khalafah. Disebutkan dalam kitab yang sahih Bukhari dan Muslim, tidak akan tegak hari kiamat hingga bergoyang-goyang pantat-pantat para nisa, para wanita-wanita dari suku Daus. Demikian, saya tidak pakai kiasan. Bokong-bokong mereka. Karena memang disebut aliyat nisa idaus. Ini untuk mencemooh atau untuk menjelekkan mereka. Bergoyang-goyang bokong-bokong mereka dari suku Daus atau wanita dari suku Daus di hadapan Dzul Khulasah. Di hadapan Dzul Khulasah. Wa Dzul Khulasah adalah taghiyatu Daus, berhala dari suku Daus. Allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, yang mereka sembah dulu di zaman jahiliyah. Qul inna a'udzukumullah. Tidak disebut dengan beribadah, tidak disebut dengan menyembah. Disebut dengan sesuatu yang mengandung cercaan. Taubih. Yani dikatakan tattaribu aliyat nisa'i Daus. Mereka menggoyang-goyangkan pantat mereka di depan berhala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Wa ikhwani talabah rahimani wa rahimukumullah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dari Ma'mar. Qal, dikatakan, inna alaihi al-an baitan mabniyan mughlaqan. Di sana, sekarang ini, ada satu tempat bangunan yang tertutup, terkunci rapat. Wallahu ta'ala alam, disebutkan dalam Ibn Hibban fi sahih. Tapi kita tahu, sahihnya Ibn Hibban tidak seperti sahihnya Bukhari dan Muslim. Kita katakan apa adanya, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibn Hibban. Dan juga dengan tidak mengurangi pada ulama yang lain. Bahwa memang berbeda tashihnya Bukhari dan Muslim dengan tashihnya Ibn Hibban atau sahihnya Hakim dan lainnya. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Sehingga wallahu ta'ala alam, mungkin iya riwayatnya. Kalau sahih, mungkin juga dhaif, wallahu ta'ala alam. Katanya memang ada tempat yang terkunci rapat yang tidak dibuka. Bisa jadi suatu saat akan dibuka oleh mereka dan akan kembali mereka melakukan kesyirikan kepada berhala tersebut yang namanya Dzul Khulasah. Wakadzalika hukmul musyahad. Wa qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim berkata rahimahullahu taala fi qissati hadmil Lat, ketika mengkisahkan diruntuhkannya bangunan Latta. Lamma aslamat Thaqif, ketika suku Thaqif masuk Islam. Fihi, di dalam kisah tersebut Ibnu Qayyim menyebutkan annahu la yajuzu ibqa'u mawadi' asy-syirk wa tawaghit ba'da al-qudrah 'ala hadmiha wa ibtaliha yawman wahidan. Dalam kisah tersebut Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tidak boleh membiarkan tempat-tempat kesyirikan atau tempat-tempat sesembahan kalau memiliki kemampuan, tidak boleh dibiarkan, tidak dihancurkan, tidak dibatalkan. Harus hadmuha wa ibtaluha. Ini ma'al qudrah. Artinya tidak boleh kalau kita memiliki qudrah. Tidak boleh dibiarkan yauman wahidan. Enggak boleh disisakan satu hari pun. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW Allah berikan kemenangan, dan kaum muslimin, para sahabat, muhajirin dan ansar, yang sebagai tentara Rasulullah SAW, Allah menangkan. Dan membuka kota Mekah. Apa pertama perintah Rasulullah SAW? Perintah pertama Rasulullah SAW adalah, ya Ali, kepada Ali bin Abi Thalib, la tada qabran musyarrafan illa sawaitahu. Wa la tada, dan jangan biarkan surah illa tamastaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang sahih, ya Ali, jangan biarkan ada satu berhala pun kecuali dihancurkan, dan jangan biarkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Diratakan dengan makna dikembalikan seperti kuburan semula yang sunnah, yaitu hanya sejengkal saja dengan tanah yang ada di situ, tidak dibangun dan tidak ditinggikan. Diutuslah tiga utusan. Satu kelompok diutus untuk menghancurkan Latta, satu kelompok diutus untuk menghancurkan Uzza, dan satu kelompok diutus untuk menghancurkan Manat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yang disuruh untuk menghancurkan Latta, ternyata bentuknya kuburan. Maka disuruh untuk diratakan dan dikembalikan seperti kuburan semula. Artinya tidak ditinggikan, tidak diberi kubah, tidak diberi kelambu, tidak diberi perkara-perkara yang dilarang. Dari sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perintah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa pertama beliau memenangkan jihad fisabilillah dan pertama menguasai Mekah yang diperintahkan adalah berhala, hancurkan. Sesembahan-sesembahan. Berarti apa faedahnya yang paling penting? Istafadna min hadzal hadits wa hadhil qissah annahu la yajuzu ibqa'u mawadi' asy-syirki. Jangan biarkan ada kesyirikan atau ada tempat-tempat kesyirikan atau berhala-berhala yang disembah kecuali dihancurkan. Jangan dibiarkan satu hari pun. Wa kadzalika hukmul musyahad. Masyahid maksud saya. Allati buniyat 'alal qubur. Demikian pula hukumnya berbagai macam monumen-monumen yang dibangun di atas kuburan-kuburan. Wallati tukhidat awsanan ta'budu min dunillah. Yang diambil sebagai berhala atau dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah. Hukumnya sama. Apa perbedaannya? Kalau berhala dihancurkan habis, kalau kuburan diratakan. Nabi memerintahkan dengan kalimat yang berbeda. Ketika gambar-gambar, Nabi menyatakan tamastaha, engkau hancurkan. Atau engkau hapus dia, engkau hilangkan. Tetapi ketika kuburan, illa sawaitahu, ratakan kembali. Ini ratakan kembali seperti kuburan. Tidak seperti bangunan-bangunan. Khususnya, yang dijadikan sesembahan. Lebih-lebih lagi, yang dijadikan sebagai sesembahan. Wal ahjar allati tuqsad lisyirki wan nadhr. Dan juga batu-batu yang dijadikan sebagai tempat kesyirikan atau tempat nadar. Merasa kalau nadar di sana akan berhasil apa yang diinginkannya. Kalau saya berhasil, saya akan berikan ini dan itu pada tempat ini. Berhasil. Wah, berarti tempat ini mujarab. Tempat ini berarti betul-betul keramat. Ini bahaya. La yajuzu ibqa'u syai'in minha. Tidak boleh membiarkan ada sedikit pun dari tempat-tempat tersebut. Ma'al qudrah. Saya ulangi lagi ucapan Ibnu Qayyim. Ba'dal qudrah. Kalau tidak mampu, dia tidak mengapa. Saya mampu, tapi nanti akan dibilang begini. Akan dibilang begitu, apa madaratnya? Ini dan itu. Kamu sebagai apa di sana? Ya rakyat jelata, berarti kamu gak mampu. Artinya, penguasa di daerah tersebut, yang dia punya kekuatan, punya kemampuan, punya kudrah, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa mengusulkan. Wahai wali, wahai sadat, wahai para penguasa yang kami hormati, ini bahaya. Menyeret manusia ke dalam kesyirikan. Harus ditanggulangi, harus ditangani, harus diratakan. Kalau engkau lakukan, engkau yang mendapatkan pahala besar dan pahala orang-orang yang selamat. Karena perbuatanmu akan ikut mendapatkan pahalanya, masya Allah. Tetapi kalau engkau membiarkannya, maka engkau mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang berbuat syirik padanya, yang engkau mampu untuk meratakannya, tapi engkau membiarkannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan mereka kadang melakukan dengan dua tahapan. Tahapan pertama, pengertian. Tahapan kedua, perataan. Mengapa demikian? Karena tanpa pengertian, percuma. Kamu ratakan hari ini, besok akan dibikin lebih besar. Maka hendaklah kalian memakai hikmah. Hendaklah kalian berhitung mana maslahat, mana mafsadah. Tapi kalau dengan pengertian, suatu saat mereka sendiri yang akan meratakannya. Karena mereka sudah tahu, sudah mengerti tentang masalah bahayanya kesyirikan-kesyirikan. kembali kepada kitab. Qala la yajuzu ibqa'u shay'in minha 'ala wajhil ardi ma'al qudrah 'ala izalatiha. Tidak boleh membiarkan hal-hal seperti itu, sesembahan-sesembahan seperti itu berada di muka bumi ma'al qudrah. Saya ulangi lagi karena beliau pun mengulangi rahimahullah. Ma'al qudrah 'ala izalatiha, kalau memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Wa katsirun minha bi manzilati Lat wal 'Uzza. Kebanyakannya kedudukannya sama dengan Lata dan Uzza. Mengapa? Sudah pernah kita bahas, karena Lat adalah kuburan seseorang yang dermawan yang memberikan makan pada orang-orang haji di masa jahiliyah, memberikan dengan gratis dan barokah sampai ketika mereka kehilangan orang yang soleh ini dan mati, mereka mencarinya. Aina Allatu. Mereka sebut Latu dari kata Latta yalutu as-sawik, mengaduk adonan kue untuk membuat kue. Karena dia bikin sendiri, dia masak sendiri, dan dia bagikan sendiri. Masya Allah. Ya. Kemudian, mereka kehilangan. Akhirnya mereka sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf di kuburan Latta. Akhirnya jadi manasik haji. Sampai kemudian mereka membangun kuburannya. Ditaruh batu kotak putih yang biasa dipakai untuk membuat kue di atasnya. Seperti kotak putih yang dipakai oleh tukang martabak. Kalian tahu? Mirip dengan itu. Ditaruh di atasnya. Di atas kuburannya. Kemudian diberi bangunan. Diberi tirai. Dan ini dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Silakan baca. Demikian pula diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari. Dan tafsir-tafsir dengan ma'thur, dengan riwayat, ada riwayat-riwayat ini. Sedangkan Uzza merupakan tonggak-tonggak pohon. Tonggak-tonggak pohon ini, kalau enggak salah ada 3 tonggak, yang mereka mendengar suara-suara aneh di sana. Sehingga mereka merasa bahwa tempat ini tempat keramat, tempat yang istimewa. Mulailah mereka berduyun-duyun datang ke sana, memujanya, menghormatinya, dan juga sama, diberi bangunan. Diberi tirai, diberi kelambu. Dan mulailah mereka memberikan berbagai macam bentuk-bentuk peribadatan di sana. Dan mana dalam bentuk berhala-berhala. Taib. Wa katsirun minha. Yang sekarang terjadi mirip dengan itu. Kalau enggak kuburan dikeramatkan, tempat yang angker, yang keramat juga. Yang ini karena kuburan orang soleh, berarti mirip dengan Lat. Yang ini, pohon. Padahal bukan kuburan. Kenapa? Kan sama dengan pohon-pohon lain. Tapi ini pohon beringin. Pohon beringin saya bonsai di rumah pohon beringin. Kenapa? Apa istimewanya? Apa bagusnya? Apa kekuatan-kekuatannya? Undah, ini pernah ada suara-suara gaib. Mirip dengan apa? Uzza. Karena ada keanehan-keanehan di situ, kemudian dimuliakan. Padahal itu permainan jin. Bisa saja terjadi. Permainan jin bisa saja terjadi. Sapinya Bani Israel juga lahu khuar. Alisa katalik. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Lahu khuar. Memiliki suara. Kalau kita lebih detail lagi. Apa sapi bisa ngomong? Bukan. Kita baca riwayatnya lebih dalam lagi tafsirnya. Ternyata ada riwayat-riwayat. Bahwa keahlian si Samiri. Membuat patung tadi. Dalam keadaan angin dari sini lewat ke sana. Kemudian bunyi. Mainan anak-anak. Mainan anak-anak. Kalau ada angin, bunyi. Suaranya seperti suara sapi. Mainan anak-anak, barakallahu fikum. Cuma karena mereka waktu itu jahiliyah, melihat patung sapi bisa ada suara, oh berarti hebat. Berarti ini, berarti ini, berarti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti yang ini mirip yang itu mirip yang ini. Subhanallah. Ternyata sejarah hanya berulang. Sejarah hanya berulang. Mengapa mereka menyembah Lata dan Uzza dan Manat? Yang ini karena mengagungkan orang soleh berlebihan. Yang ini kenapa menyembah benda-benda mati tadi? Karena punya keanehan-keanehan gaib katanya. Hari ini pun sama. Mengapa yang ini kuburan disembah? Oh ini karena kuburan orang soleh. Kuburan orang soleh kita hormati, kita bentuknya, kita sunahkan atau kita bentuk seperti sunnah dan kita doakan. Orang saleh, rahimahullah, wa ghafarallahu lahu, wa ghafarallahu liwalidayhi, wa jazakallahu anna wa anil muslimin. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena engkau memberikan jasa kepada kami dan kepada muslimin. Ulama memberikan jasa kepada muslimin. Setiap kita baca kitabnya, dia ikut dapat pahalanya. Maka kita doakan seperti itu. Nabiullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mendoakan dengan salawat. Dan mengatakan jazakallahu anna wa anil muslimin. Abu Bakar wa Umar, ketika kita menziarahinya, juga sama. Ketika kita menziarahi Rasulullah sallam, menziarahi kuburnya Abu Bakar wa Umar, apa yang dilakukan? Mendoakan dengan salawat kepada Rasulullah sallam. Dan mendoakan kepada Abu Bakar dan Umar dengan salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ila akhir. Bukan kita yang berdoa meminta kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, tidak. Itu tidak disyariatkan. Apalagi orang-orang saleh yang lain. Silakan kalian jaga, kalian bersihkan urusan kalian. Tetapi kalau sampai kalian menyembahnya, jangan. Barakallahu fikum. Doakan saja beliau-beliau, orang-orang saleh, para aulia, para kiai, para ustaz, para orang-orang berilmu, kita doakan. Semoga Allah memberikan rahmat pada mereka. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum, atau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa'ghsilhum bil ma'i wa thalji wal bard, ila akhir doa. Adapun kuburannya tetap kuburan, jangan dijadikan sebagai berhala. Dan tidak perlu dibangun dengan bangunan-bangunan karena Nabi melarang. Bukan karena kita tidak menghormati, karena Nabi melarang. Kalau saja tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, kalau saja tidak takut terkena tabdzir yang Allah menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwanus syayatin, kita akan bangun dengan marmer kalau perlu, yang paling mahal. Masa kuburan habisnya 2 miliar. Sayang sekali. Itu mubazir, buang-buang harta. Fuqara wal masakin, banyak yang membutuhkan. Janda-janda, banyak yang membutuhkan. Orang-orang yang kesusahan, banyak yang membutuhkan. Ngapain? Maka terkena ayat innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin. Wala tubadzir tabdira. Jangan kalian berlaku tabdir atau berbuat tabdir. Innal mubadzirin, sesungguhnya orang-orang yang membadirkan satu harta, maka dia adalah kawan-kawan syaitan. Larangan yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan, la tujassas, wala tubna alaihi. Jangan dibangun, jangan dicat, jangan dibangun di atasnya bangunan. Nabi larang. Maka karena itu saja, bukan karena tidak menghormati mereka, para ulama, para awliya, tetapi karena dilarang. Qala, kembali kepada kitab. Wa azamu syirkan indaha wa biha. Yang kadang-kadang lebih besar kesyirikannya yang terjadi di kuburan-kuburan tadi dan di tempat-tempat keramat tadi. Iya Pak, iya. Besar mana kesyirikannya? Tinggal kita lihat sejarah. Apa yang dilakukan oleh musyrikin terhadap berhala-berhalanya? Ternyata yang dilakukan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata mereka, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah. Itu jawaban mereka jahiliyah. Allah tetap bantah mereka sebagai musyrikin. Padahal jawabannya, "Ma na'buduhum." Kami enggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan perantara. Itu satu. Berarti kalau yang menyembah langsung meminta kepada ya waliullah, ya sadat fulan, ya habibullah, ya fulan, kami minta begini, kami minta begitu, berarti sudah lebih. Lebih dari mereka. Yang kedua, Allah sebutkan tentang jahiliyah bahwa mereka kalau dalam keadaan di tengah lautan, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa pada Allah ikhlas murni kepada Allah. Wa idza najjahum ilal barri, tetapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Berarti kapan mereka berbuat syirik? Ketika mereka gembira, selamat. Ketika mereka kesusahan, mereka kepada Allah Ta'ala. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka di tengah badai, di tengah lautan, mereka memanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ketika sedang susah, ketika sedang gembira, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Adapun sekarang, ketika suka, berikan sesajen. Ketika suka, kalau senang, wah, ini sebagian kita berikan sesajen ke tempat keramat anu, ke tempat keramat anu. Ketika senang. Ketika susah, enggak ada cara lain, kita harus datangi tempat keramat fulani. Subhanallah. Dulu ketika susah, mereka mintanya pada Allah. Karena mereka tahu bahwa kepada Allah lebih tinggi daripada kepada benda-benda tadi. Berarti dari dua itu, memang kadang a'zam. Perhatikan kalimatnya. Kadang a'zam. Fattaba'a ha'ula'i sanaman kana qablahum. Berarti mereka ini mengikuti jejak orang-orang sebelumnya. Jejak jahiliyah. Wasalaku sabilahum. Berarti mengikuti generasi pertamanya dari generasi pertama musyrikin. Jahiliyah. Kalau ahlus sunnah mengikuti salafus saleh, mereka mengikuti salafut taleh. Artinya pendahulu mereka yang jelek adalah musyrikin jahiliyah. Karena yang ditiru seperti itu. Mereka menyembah kuburan Lata yang sekarang ikut membuat yang mirip seperti itu. Dulu mereka mengagungkan tempat-tempat keramat, sekarang begitu lagi. Berarti mengikuti salafuhum atau sabiluhum yang jelek. Hadwal quddati bil quddah, persis seperti quddah dengan quddah, seperti bulu-bulu anak panah. Melesat anak panah itu, bulu-bulunya di belakang selalu ngikut. Wa ghalaba syirku ala aktsarin nufus. Akhirnya kesyirikan mengalahkan sekian banyak jiwa. Limadha? Li dhuhuril jahli wa khafa'il ilmi. Karena munculnya kebodohan dan tersamarnya ilmu. Munculnya kebodohan dan samarnya ilmu. Oleh karena itu, mereka-mereka yang memang sudah hatinya rusak, mereka menentang ilmu. Tidak boleh seorang pun membaca langsung Al-Quran atau hadis. Jangan. Kenapa? Tidak akan bisa menafsirkan, tidak akan bisa memahami hadis. Ikut saja. Loh, kok ikut saja? Berarti taklid dong. Kalau engkau ke dokter, dikatakan, nih beli obat ini, obat ini, obat ini. Ini sehari dua kali, sehari tiga kali, satu kali sekian. Apa kamu tanya, mana dalilnya? Kan enggak. Ya percaya saja. Demikian pula kamu sama guru-gurumu, percaya saja. Nggak usah tanya dalil. Masa kita sama dokter enggak boleh tanya sakitnya apa? Ya boleh lah. Sakitnya apa dok? Kok dikasih obat ini? Kamu itu begini-begini. Kalau gak dikasih ini, itu juga dalil sesungguhnya. Tetapi urusan kedokteran. Karena kamu punya kurang vitamin A, dikasih vitamin A. Kalau kurang vitamin B, dikasih vitamin B. Lagi pula kenapa pakai kias-kias ma'al fariq, analogi. Tidak bisa mengalahkan hujjah. Analogi-analogi, kias-kias yang seperti itu, tidak bisa mengalahkan dalil-dalil syar'i. Gak bisa mengalahkan qala Allah wa qala Rasul. Walhamdulillah. Qala fa sara al ma'ruf munkaran wal munkar ma'rufan. Karena tersamar ilmu dan karena tersebar merata kebodohan, akhirnya yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Wa tumisatil a'lam. Rambu-rambunya terhapus. Kalau ini rambu-rambu dengan kebodohan terhapus begini. Bisa baca? Tidak bisa baca. Semakin bodoh lagi, rambu-rambunya semakin terhapus. Bisa baca? Tidak bisa baca. Belok kanan, tidak ngerti. Mana? Tidak ada tulisannya, cuma bunder tok. Samar. Orang lain tahu, oh belok kanan. Ini tidak. Kenapa? Dia alim. Yang ini jahil. Dia sudah memakai kacamata ilmu. Yang ini memakai kacamata kebodohan. Kacamatanya merah, ya merah. Pokoknya merah. Loh, kamu buka dulu kacamatanya, lihat yang benar. Tidak bisa, pokoknya merah. Mau apa? Kita mau bicara apa? Kalau dia belajar, baru dia bisa melek. Oh iya, ternyata putih. Baru bisa lihat. Khonibin a'azakumullah, kembali kepada kitab. Wa ghalaba as-sufaha wa qalla al-ulama. Karena sudah tumisatil a'lam, rambu-rambunya. A'lam jamak dari alam, alam itu rambu-rambu. Tumisat, terhapus. Karena kebodohan. Wastaddat ghurbatul Islam, akhirnya Islam semakin asing. Islam yang benar semakin asing. Tauhid yang paling penting semakin asing. Sunnah-sunnah diajarkan, ini Nabi, ini qala Rasul, dianggap aneh, asing. Karena kebodohan. Qallal ulama, ulama semakin sedikit. Wa ghalabatis sufaha, akhirnya yang mayoritas adalah para sufaha, orang-orang bodoh. Wa tafaqamal amr, akhirnya urusannya semakin besar. Washtaddal ba's, kejelekan semakin dahsyat. Wa dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, akhirnya muncullah kerusakan di daratan dan di lautan. Bimada? Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Rasulullah salamah al-hidayah wa rahmah lana wa lahum wa lakum wa li jami'il muslimin. Semoga Allah berikan hidayah pada kita, kalian dan mereka semua kaum muslimin. نقتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.